dari Bank Jabar Syariah, mungkin ada hajat lagi nggak bisa menunggu sampai acara kita selesai? Kalau yang sudah mengisi saja. Yang sudah mengisi silakan. Mungkin dikondisikan sama Bang Kiki. Bagi yang sudah mengisi silakan memberikan form formulir Bank Jabar Syariah ke Bang Kiki. Kalau yang sudah mengisi, yang belum mengisi nggak apa-apa. Nanti akan dikumpulkan di lain waktu dan diserahkan nanti dibuat janji baru. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama dzakarahu dzakiruna al-afya. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ma ikhtalafa al-lail wa an-nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala al-muhajirin wal ansar. Ikhwati fillah, marilah kita awali halaqah kita pada malam ini dengan membaca satu ayat yang insya Allah nanti akan kita tadabur, akan kita renungkan. Ayatnya ada di surat At-Taghabun, surat 64. Surat At-Taghabun, surat 64 ayat 11. Al-Qur'an surat At-Taghabun surat 64 ayat 11. Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وأطيعوا الله وأطيعوا Tidaklah suatu musibah menimpa seseorang kecuali dengan seizin Allah. Dan siapa yang yakin kepada Allah, Allah bimbing hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Maka jika kalian berpaling, sesungguhnya kewajiban utusan kami hanyalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Shadaqallahul Azim. Ikhwati fillah, ada kalimat yang baik untuk kita jadikan sebagai nasihat dan motivasi di dalam ayat 11 surat At-Taghabun. Maaf, semuanya baik, hanya ada satu kalimat yang kalau kita jadikan sebagai motivasi hidup kita atau nasihat untuk orang yang sedang berduka, ini bagus sekali, yaitu kalimat wa may yu'min billah yahdi qalbah. Cuma di Quran terjemah agak keliru terjemahannya. Di situ diterjemahkan siapa yang beriman kepada Allah, Allah berikan petunjuk kepada hatinya, gitu ya. Ini terjemahan yang keliru sebetulnya, enggak kayak gitu terjemahannya. Tapi siapa yang beriman kepada Allah, Allah bimbing hatinya. Itu terjemahan yang lebih tepat. Beda antara Allah beri petunjuk ke dalam hatinya dengan Allah bimbing hatinya, itu beda. Secara grammar beda, secara pemahaman juga beda. Artinya ini orang-orang yang beriman, maka Allah akan membimbing hati mereka, bukan memberi petunjuk, karena iman itu petunjuk. Kalau siapa yang beriman Allah beri petunjuk kepada hatinya, berarti yang jadi objek di situ apa? Petunjuk. Sedangkan siapa yang beriman Allah bimbing hatinya, yang jadi objeknya hati. Jadi maksud dari ayat ini adalah kalau kita yakin kepada Allah, Allah akan mengarahkan hati kita kepada hal-hal yang baik. Kenapa yang disebut hati? Kenapa enggak pikiran? Kenapa tidak hawa nafsu? Kenapa tidak tangan, kaki dan seluruh anggota tubuh yang lain? Atau kenapa tidak wajah yang di dalam bahasa surat Luqman, wa may yuslim wajhahu? Siapa yang menyerahkan wajahnya, artinya seutuh dirinya? Kenapa Allah tidak menyebutkan wajah yang mewakili totalitas diri seseorang? Kenapa tidak menyebutkan akal yang Allah juga sering menyebutkan ulul albab, ulun nuha, rasikhuna fil ilm dan seterusnya? Kenapa hati? Karena kata para ulama-ulama yang ahli nasihat seperti Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim dan yang lain-lainnya, hati manusia itu adalah raja di dalam tubuhnya. Hati manusia adalah raja di dalam tubuh kita. Apa yang diperintahkan oleh hati akan diikuti oleh seluruh tubuhnya. Walaupun kadang-kadang sesuatu yang sulit sekalipun, tapi akan diupayakan kalau hati menginginkan. Dan raja ini punya mahkota. Kalau dia memakai mahkota itu, maka dia akan didengar kepada kebaikan. Tapi kalau dia menanggalkan mahkota itu, maka seluruhnya akan rusak. Walaupun dia seorang raja, sama. Seorang raja tapi tidak memakai mahkota tidak akan didengar. Tapi ketika raja itu memakai mahkota, artinya dia resmi sebagai seorang raja, king, maka dia akan didengar. Kira-kira mahkotanya hati itu apa? Mahkotanya hati kata para ulama adalah sifat malu. Hati itu raja, mahkotanya adalah sifat malu. Kalau dia telah menanggalkan sifat malunya, maka dia akan melakukan apapun yang tercela dan tidak ada lagi rasa tidak enak. Makanya muncul hadis dari Nabi, fa illam tastahi fa'mal ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, maka kamu akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Karena tidak lagi dibimbing oleh hati yang baik, tidak lagi diarahkan oleh hati yang salim, karena hatinya sudah tidak didengar lagi oleh anggota tubuh yang lain. Terus siapa yang berkuasa? Sang pemberontak. Siapa pemberontak dalam tubuh kita? Asyahwah, syahwat, hawa nafsu. Dialah pemberontak yang selalu menunggu-nunggu gimana caranya menanggalkan mahkota di atas kepala raja sehingga dia bisa melakukan kekacauan di dalam tubuh kita. Dan pemberontak ini punya sekutu. Sekutunya adalah syayatin, setan-setan. Minal jinnati wan nas, dari jin ataupun dari manusia. Sedangkan raja tadi ketika dia pakai mahkota, dia juga punya penolong. Penolongnya adalah Allah, penolongnya adalah para malaikat, penolongnya adalah orang-orang soleh dari kalangan kaum muslimin. Makanya ketika istri-istri Nabi menyusahkan Rasulullah SAW, Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim, kata Allah, kalau kalian menyulitkan dia, maka Allah yang akan jadi penolongnya. Kemudian orang-orang saleh dari kaum muslimin, Jibril, kemudian orang-orang saleh, kemudian para malaikat, semuanya akan jadi penolong Rasulullah SAW. Jadi kita harus faham bahwa yang paling berkuasa dalam tubuh kita itu adalah hati, bukan hawa nafsu. Walaupun kalau sampai hati ini berhasil dilengserkan, maka akhirnya hawa nafsu juga yang berkuasa. Untuk itulah Islam mengenal istilah ta'liful qulub, membujuk hati. Islam tidak mau memaksa orang untuk masuk agama Islam. Tidak boleh kita maksa orang untuk beriman kepada Allah, itu enggak boleh. Tapi kalau memaksa orang untuk tunduk kepada syariat Islam, itu boleh kalau sudah ada negara Islam. Itu bisa. Misalnya Nabi mengirim surat kepada negara-negara yang ada di Mesir, di Afrika, Ethiopia, yang ada di Romawi, Persia, Yaman, Irak. Apa surat Nabi? Aslim taslam. Nah, kadang-kadang kita menerjemahkannya hanya dengan satu sisi, padahal surat ini bisa bermakna dua. Dan orang Arab pasti ngerti itu karena memang bahasa mereka. Aslim taslam itu ada dua artinya. Pertama, masuklah Islam, maka kamu selamat. Selamat dari apa? Dari api neraka. Masuklah Islam, aslim, maka kamu selamat. Selamat dari azab Allah, api neraka, kehancuran. Arti yang kedua, aslim, taslam, tunduklah kepada hukum Islam, maka kamu akan selamat dari senjata kami. Jadi tidak harus masuk Islam. Kalau dia tidak ada kerelaan dari hatinya, tidak masalah kalau tidak masuk Islam. Tapi aslim dalam makna yang kedua, tunduklah kepada hukum kami, hukum Islam yang adil, hukum Islam yang paling baik, hukum Islam yang cukup menghargai penganut agama lain, yaitu dengan cara simbolnya membayar jizyah. Simbolnya membayar jizyah. Kemudian nanti kalian akan ikut aturan-aturan Islam yang tidak akan membuat kalian harus masuk kepada Islam. Tidak harus sholat, tidak harus puasa, tetapi aturan-aturan yang sifatnya hablum minan nas harus tunduk kepada aturan Islam. Kalau enggak, maka berarti kalian akan kami perangi atas dasar menyebarkan kezaliman di muka bumi kalian. Sehingga kami akan menghapuskan kezaliman itu. Tapi tidak harus masuk Islam. Makanya ketika Islam datang ke negeri-negeri kufar, kecuali Makkah, karena Makkah ini negeri Islam aslinya, lalu dibebaskan. Ketika Islam datang, katakanlah ke Palestina, negeri tiga agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ketika Islam sampai ke Palestina, Umar bin Khattab dengan pemahamannya yang baik dan bijak itu tidak menghancurkan sinagog satupun. Tidak menghancurkan gereja. Bahkan salah satu situs sakralnya orang Yahudi dijaga oleh Umar. Yang kemudian sekarang menjadi Kubbatus Sakhra. Masjid dengan kubah berwarna kuning. Yang menjadi ikon dari Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa seperti yang kita ketahui kan satu komplek. Bukan hanya yang kubah hijau, tetapi satu komplek. Sedangkan yang warnanya hijau kebiru-biruan itu namanya Masjid Qibli, Masjid Qiblat pertama. Nah, di belakangnya ada namanya Kubbatus Sakhra, bukan masjid. Kubbatus Sakhra itu sengaja dibangun oleh Umar, tapi enggak seperti itu awalnya. Sejarahnya itu cuma dibuat tembok, di dalamnya itu ada batu yang dianggap suci oleh orang-orang Yahudi. Supaya tidak dihancurkan, ini situs Yahudi dijaga sama Umar. Supaya tidak dihancurkan, dibuat tembok. Tapi pada masa setelahnya di Bani Umayyah, akhirnya ini dibangun lagi atas desakan orang Yahudi. Jadilah seperti masjid, namanya Kubbatus Sakhra. Artinya Islam ketika masuk tidak menghancurkan situs orang lain, baik situs sejarah, situs agama, jangankan situs budaya dan tradisi, agama aja nggak dihancurin, apalagi sekedar budaya dan tradisi. Tetapi mereka harus tunduk kepada syariat Islam. Syariat hablum minan nas. Adapun syariat hablum minallah, la ikraha fid din. Kita enggak maksain orang. Kenapa? Enggak mungkin memaksakan hati seseorang itu, mustahil. Enggak ada cerita hati itu bisa dipaksa, enggak ada. Dia raja, enggak bisa dipaksa oleh siapapun kecuali pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita enggak bisa maksain hati orang. Kita bisa maksa lisan dia untuk bersyahadat kalau enggak dibunuh, ya. Dia bisa bilang asyhadu an la ilaha illallah. Kita bisa maksain tubuh dia untuk memakai jilbab. Kalau enggak nih dipenggal seperti orang ISIS misalnya, ya dia akan pakai jilbab. Tapi hatinya enggak bisa. Penguasa hati cuma Allah. Kalau tidak karena Allah membimbingnya, maka hati itu akan berdiri sendiri dan tidak ada bimbingan. Zal. Makanya kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Maka muncullah istilah la ikraha fid din. Tidak boleh memaksa dalam agama, artinya bukan tidak boleh memaksa dalam urusan syariat, dalam urusan iman. Kalau syariat memang harus dipaksa. Dipaksa kalau untuk kaum muslimin hablum minan nas dan hablum minallah. Kalau untuk selain muslim hablum minan nas. Kalau untuk orang Islam dipaksa untuk sholat, kalau enggak sholat dipukul. Dipaksa untuk meninggalkan khamar, kalau enggak dia akan dicambuk. Kan di zaman Rasul orang yang minum khamar dicambuk 40 kali cambukan. Di masa Umar 80 kali cambukan ditambah sama Umar. Kenapa Umar menambah? Karena orang enggak jera dengan 40 kali cambukan. Malah sekelas Abu Mihjan, seorang sahabat yang khamar itu bagi dia itu lifestyle. Sampai dia bilang, kalau saya mati, dia bilang ke anaknya, kuburkan saya di kebun anggur supaya air hujan yang membasahi anggur itu akan masuk ke dalam tulang-tulang saya. Saking apa? Somet banget dengan khamar gitu. Enggak bisa berpisah dengan khamar, Abu Mihjan. Makanya ketika dia dicambuk karena minum khamar, dia ketawa. Cambuk ketawa. Ditanya, "Kenapa kamu ketawa?" Kata dia, "Saya tahu ketika saya dicambuk berarti Allah telah menggugurkan dosa minum khamar saya." Jadi enggak kapok. Benar sebetulnya dia beriman, bagus tuh orangnya. Cuma ya masalahnya enggak kapok aja nih. Sehingga Umar berijtihad, bagaimana kalau kita tambah menjadi 2 kali lipat? Sebagian sahabat protes, "Bagaimana engkau akan melakukan sesuatu yang Nabi enggak pernah contohkan?" Kan ini sering kita dengar ya. Kan Nabi enggak pernah nyontohin. Nah, ini kaidah namanya. Ada hal yang Nabi enggak pernah mencontohkan boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan contoh Nabi. Kalau ini enggak bertentangan, tidak menghapus hukum Allah, hanya menyesuaikan dengan kondisinya. Nah, kondisi waktu itu Abu Mihjan, dia bukan cuma peminum khamar, dia juga seorang gladiator. Gladiator yang kayak gini ini enggak akan mempan dengan 40 kali cambukan. 80 kali itu pun masih mungkin gitu. Ternyata 80 kali juga enggak mempan. 80 kali masih senyum-senyum. Cambuk loh, bukan pecut kayak di Aceh ya. Kalau di Aceh kan cuma dipecut, itu juga pakai baju kan ya. Itu aja udah cemberut, saking enggak kuatnya gitu ya. Kalau orang dulu dicambuk beneran yang sampai sobek kulitnya, itu 80 kali cambukan, tapi dia senyum. Abu Mihjan. Sampai ketika terjadi perang antara kaum muslimin dengan orang Persia, namanya perang Qadisiyah ya. Salah satu pahlawan dan yang paling fenomenal dalam perang itu termasuk Abu Mihjan. Gara-gara Abu Mihjan akhirnya kaum muslimin dapat semangat luar biasa. Suatu saat kita kisahkan atau nanti pas mukhayyam. Intinya bahwa hati itu gak bisa dipaksa. Tubuhnya boleh dicambuk, tubuhnya boleh dibakar, tubuhnya boleh ditaruh di bawah batu yang mendidih seperti Bilal, tubuhnya bisa dikuliti, tubuhnya bisa digergaji seperti Zakaria, tubuhnya bisa digorok seperti Yahya, tubuhnya bisa digoreng seperti Masyidah dan keluarganya, tapi hatinya tidak bisa. Makanya tidak bisa kita memaksa orang untuk masuk Islam. Muncullah istilah taklif atau muallaf. Muallaf, orang yang dibujuk hatinya. Gimana membujuk hatinya? Dikasih harta. Gimana membujuk hatinya? Dengan ditawarkan menikah dengan seorang muslim atau muslimah. Gimana membujuk hatinya? Diberikan jabatan. Ini namanya orang-orang yang mu'allafatu qulubuhum. Orang yang hatinya sedang dibujuk. Misalnya Ikrimah. Supaya dia mantap dalam Islam, Nabi ketika habis perang Hunain yang kemarin saya ceritakan, memberikan 200 ekor unta untuk Ikrimah. Padahal Ikrimah ini orang kaya, tapi masih dikasih 200 ekor unta untuk menetapkan hati Ikrimah di dalam Islam. Kemudian Abu Sufyan dikasih 300 ekor unta. Kemudian Sufwan bin Umayyah tuannya Bilal bin Rabah dikasih ratusan ekor unta dan yang lain-lainnya. Kenapa? Supaya dia senang kepada Islam. Enggak masalah awalnya karena harta. Tidak masalah kalau awalnya tidak ikhlas. Ikhlas itu bertahap. Begitu juga kita beramal, jangan tunggu ikhlas lalu beramal. Saya mah belum ikhlas, daripada enggak ikhlas mending enggak usah beramal. Enggak. Beramal dulu nanti Allah kasih ikhlas. Karena Imam Syafi'i pernah bilang gini, ta'allamtul ilma li ghairillah fa abal ilmu ayyakuna illa lillah. Dulu aku waktu masih kecil belajar ilmu itu bukan karena Allah, karena pengen keren aja. Dulu kan eranya para ulama ya, sehingga para ulama itu benar-benar jadi seleb. Kalau di zaman kita sekarang itu zamannya ulama, yang nyeleb itu ulama dulu. Tapi bukan dai, beda ulama dengan dai. Dai itu orasi. Sedangkan ulama benar-benar dengan keilmuannya. Siapa yang bisa hafal ribuan hadis jadi seleb. Siapa yang menghafal kitab-kitab tertentu jadi terkenal. Sehingga Asy-Syafi'i yang kecil yang datangnya dari Gaza ke Madinah belajar ilmu bukan karena Allah, tapi karena sensasinya. Keren juga anak kecil bisa menghafal Al-Muwatta'nya Imam Malik. Datang ke Imam Malik, saya sudah hafal, kata Asy-Syafi'i. Tapi fa'abal ilmu, lama-lama setelah saya faham ilmu, ilmu itu enggak mau dengan saya kecuali karena Allah. Akhirnya saya terarah pelan-pelan menjadi ikhlas. Jadi jangan tunggu ikhlas untuk beramal. Beramal dulu, Allah akan jaga ikhlas kita insya Allah. Biasanya muncul setelah beramal, apalagi kalau udah sering beramal jadi ikhlas. Kalau awal-awal beramal kan masih puber ya, ada sensasi pengen diketahui orang lah. Kayak misalnya kita baru sekali sedekah gitu, sepanjang hidup baru sekali sedekah tuh. Uangnya digini-giniin. Saking baru, namanya puber amal. Sama kayak kita apa misalnya sholat ke masjid, sekali-kalinya sholat ke masjid, nah itu wah pakai baju tuh apa ngombrang-ngombrang riwa amat, berdiri paling depan ngelihat semuanya, salaman kanan kiri depan belakang semuanya salamin karena saya ke masjid loh gitu ya. Begitu juga ketika kita awal hijrah juga demikian, ada sensasi pengen diketahui orang, tapi nggak usah khawatir itu, lanjutkan aja, nanti Allah akan ya di qalbah, akan dibimbing hatinya pelan-pelan sehingga suatu saat akan sampai ke tingkat bijak dan mateng. Namanya anak masih puber pasti akan pengen sesuatu yang sensasional, tapi ketika udah sampai ke tingkat usia kematangan itu udah nggak penting bagi dia. Makanya biarin aja dengan agak-agak rame apa ada riaknya sedikit, biarin aja. Oh riak lo sia-sia, jangan, biarin aja, nanti dia akan sampai ke tingkat kematangan yang nggak butuh lagi yang kayak gitu-gitu. Dia udah paham bahwa yang terbaik itu adalah pandangan Allah, bukan lagi pandangan manusia. Nah, tapi itu bertahap. Makanya beriman aja, kemudian beramal soleh aja, nanti Allah akan membimbing hati kita. Gak usah kita paksain seseorang itu harus begitu, atau kita merasa hati saya ini belum baik jadi saya gak usah beramal, hati saya belum siap jadi saya gak mau pakai jilbab, hati saya belum siap jadi saya gak mau umroh dan haji, hati saya belum siap jadi saya gak mau ke masjid. Enggak, ke masjid dulu nanti Allah bimbing hati kita. Pakai jilbab dulu nanti Allah bimbing hati kita. Umroh dulu, nanti Allah bimbing hati kita. Kayak gitu, skenarionya tuh kayak gitu. Jangan dibalik. Itu maksud ayat wa may yu'min billah. Siapa yang beriman, arti beriman di sini bisa yakin, bisa beramal. Karena iman itu qaulun wa amalun. Dan apa? Tasdiq bil qalb, iqrar bil lisan, tasdiq bil qalb wal amal bil jawarih. Lisan, hati dan perbuatan. Nah, kalau belum sampai ke hati, tidak masalah. Beramal dulu, nanti Allah akan bimbing hati kita. Sama kayak kita sekarang misalnya, saya mah belum siap meninggalkan satu dosa. Ya udah tinggalkan dulu, nanti Allah akan siapkan. Jangan bilang belum siap dari hatinya. Tunggu kita sampai siap betul-betul dengan itu, baru nanti kita akan coba lakukan. Jangan, lakukan, Allah akan bimbing hati kita. Sama dengan Abu Mihjan. Ketika dia disuruh tinggalkan kamar, dia gak mau. Dipaksa-paksain gak mau, dicambuk malah senyum. Akhirnya apa yang terjadi? Dia diasingkan. Diasingkan, di pengasingan dia makin bebas. Sama kayak orang masuk penjara, justru di sana pasarnya narkoba makin banyak. Dia puas-puasin minum khamar. Cuma kan baiknya tidak lagi mengganggu orang lain. Makanya ada kaidah dalam Islam itu, ini kaidah bukan hadis. Orang yang berbuat dosa diam-diam itu lebih baik dari, bukan lebih baik, lebih mending daripada orang yang berbuat dosa terang-terangan. Sedangkan di kita ada istilah, ah gue emang gak mau menjadi orang munafik. Kalau buat dosa mah terang-terangan aja daripada lu munafik. Salah. Karena ketika kita buat dosa terang-terangan, lalu diikuti oleh orang lain, maka yang mengikuti itu kita juga tanggung dosa dia. Tapi kalau kita buat dosa diam-diam, maka kita menanggung dosa kita sendiri, tidak ada tambahan dari yang lain. Walaupun tetap ini gak baik, cuma masih mending. tidak double dosanya. Apalagi sampai yang ngikutinnya banyak, karena kita seorang tokoh misalnya. Katakanlah kita seorang yang dipuja-puja, seorang yang banyak fansnya, dan seterusnya. Terus kita buat satu dosa yang menjadi kayak teladan bagi yang lain. Akhirnya mereka, oh siang itu kayak gitu, saya ikutin deh. Akhirnya kita nanggung dosa dia. Kalau itu sesuatu yang tidak baik, maka kita menanggung kesia-siaannya. Katakanlah dalam bab misalnya, saya nggak bahas rokok itu halal apa haram. Katakanlah makruh deh, untuk Indonesia ya. Nah, kan di Indonesia makruh. Sepakat makruh? Oke, makruh aja deh, memudahkan gitu ya. Makruh itu kan sesuatu yang kalau banyak jadi haram. Arti banyak di sini kalau sebungkus jadi haram. Kalau sebatang makruh lah. Kalau sehari sebatang makruh, kalau sehari sebungkus haram. Nah, ketika yang sebatang ini ditiru oleh orang lain, maka kita menanggung makruh yang double. Makruh yang double itu minimal dosanya adalah dosa perbuatan sia-sia. Maka lebih baik orang yang ngumpet di WC ngerokok daripada ngerokok di depan umum. Ini bukan soal mengganggu orang lain, tetapi soal memberi contoh yang tidak baik, dan itu ditiru. Sama kayak pakaian, ibu-ibu misalnya nih pakai jilbab yang ala-ala apa? Jilbab, maaf ya. Istilahnya jilbab misalnya. Ketat banget, terus ibu-ibunya cantik. Kemudian pakai pakaian jilbab. Kalau bahasa Nabi mah kasyat ariyat. Perempuan yang tidak akan mencium harumnya surga kan? Kasyat ariyat. Versi modernnya jilbab. Dia menutup tapi kayak enggak pakai apa-apa saking ketatnya. Namanya kasyat ariyat atau jilbab. Pakai jilbab. Nah, kebetulan orangnya cantik lagi tuh. Banyak teman gaul. Dicontohinlah sama teman-temannya yang tadi jilbabnya udah bagus, udah mulai agak syar'i ya. Kalau udah syar'i insya Allah gak akan berubah lagi. Ini masih agak-agak gitu ya. Ngelihat, oh ini keren juga nih. Ibu itu cantik kalau pakai yang gaya-gaya gitu. Apa, diputer-puter di atas. Ketika ditiru oleh yang lain, maka si ibu yang tadi yang jilbab akan menanggung dosa semua yang menirunya. Itu berlaku. Kaidahnya apa? Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, dia dapat pahala yang melakukannya. Siapa yang menunjukkan jalan keburukan, dia menanggung dosa dari yang menirunya. Maka tetap aja berlaku kaidah berbuat dosa diam-diam masih lebih mending. Saya enggak bilang baik, lebih mending daripada yang berbuat dosa secara terang-terangan. Ini bukan soal munafik. Munafik, dua-duanya munafik. Sama aja kan? Cuma munafikun itu kan darajat. Lahum darajatun. Mereka bertingkat-tingkat. Ada munafik banget, ada munafik, ada yang ya munafik lah gitu. Sama kayak muslim, ada yang mukmin, ada yang mukmin gitu ya. Wah, aduh mukmin keren banget. Nah, ada kan bertingkat-tingkat, sama dengan munafikun juga. Mereka bertingkat-tingkat. Minimal ya jangan jadi orang munafik lah gitu. Kalaupun ada dosa yang kita belum bisa tinggalkan, maka sembunyikanlah itu, karena Allah saja maha menutup aib. Kenapa kita dengan bahasa takut jadi orang munafik lantas membuka aib? Memangnya kalau kita berbuat dosa terang-terangan, kita bebas dari sifat munafikun? Kalau kita definisikan arti munafikun, memangnya kalau kita berbuat dosa terang-terangan, terus kita, saya emang gak munafik, orang terang-terangan. Itu bukan munafik, itu bahaya sekali. Saya gak tahu apa namanya, yang jelas ini termasuk orang-orang yang di yuwaswis atau wazayyanahu syaitan. Syaitan menghias dosanya sehingga dia bangga dengan dosa itu. Syaitan menghias dosanya sehingga dia bangga. Jangan pernah bangga dengan dosa. Kalau kita bangga dengan taubat itu bagus, bukan riya ya, bang. Bangga artinya merasa beruntung, alhamdulillah saya udah taubat. Tapi kalau bangga dengan dosa tapi bilangnya udah taubat, kayaknya ini belum. Karena sifat dasar dari taubat itu kata ulama, at-taubah hiyan nadam wan nadamu huwa taubah. Taubat itu nyesel, nyesel itu taubat. Jadi kalau belum nyesel berarti belum taubat. Walaupun dia bilang astagfirullah astagfirullah astagfirullah, dia harus nyesel. Misalnya dosa masa lalu ketika SMA pernah jadi playboy misalnya. Hadir enggak nih, mana? Misalnya pernah jadi playboy 60 orang misalnya ya. Itu ketika misalnya ngelihat masih nyimpan foto, masih nyimpan apa gitu ya tentang masa lalu, terus pas ngelihat lagi senyum-senyum, berarti belum nasuha taubatnya. Kalau yang nasuha pas ngelihat itu nangis gitu. Nangis kenapa? Nah, harus jelas, nangis karena udah nyesel. Kalau nangis kok jadi putus ya? Nah, ya. Belum nyesel. seperti Umar, ketika diingatkan dosa tentang masa lalunya, dia nangis dan mukulin orang yang ingat-ingat itu. Termasuk salah satu bohong yang diperintahkan, bukan boleh, malah diperintahkan, di antara tiga itu. Pertama, bohong dalam perang. Jadi dalam perang itu jangan jujur-jujur amat. Kalau kita merasa sedang berperang, jangan jujur. Belajar berbohong dalam perang. Masa Hamas mau bilang, kami sumber dananya dari ini, sumber dananya dari itu. Enggak boleh itu. Harus bohong. Kalian punya senjata ini enggak? Enggak, kami mah pakai apa bambu runcing misalnya. Enggak boleh. Jadi dalam perang itu harus bohong. Strateginya gimana? Ya bohong aja. Wajib hukumnya. Kedua, bohong untuk mendamaikan dua orang mukmin yang bertengkar supaya mereka tidak saling bunuh-membunuh. Itu wajib. Jangan sok jujur. Saya mah enggak bisa bohong. Saya orangnya jujur amat. Terus ada teman yang ngomongin teman yang lain. Terus tanya, dia ngomongin apa? Maaf ya, saya gak bisa bohong, terpaksa saya jujur. Ngomong, akhirnya ini sama dengan namimah. Jujurnya namimah. Gak boleh jujur namimah. Tapi kan jujur, Ustaz, katanya jujur membawa kebaikan. Kecuali, dalam agama itu banyak pengecualian. Innal insana lafi khusrin illa. Kan selalu ada pengecualian-pengecualian. Nah, ini bohong harus. Yang ketiga, bohong apa? Suami istri tentang masa lalu. Ketemu di reuni, terus ada yang senyum-senyum ke kita. Pak, siapa, Pak? Mantan, gitu. Gak usah, gak boleh itu. Karena hukumnya. Gak boleh jujur. Tapi jangan berbohong dengan niat untuk ngelanjutin. Jangan. Berbohong dengan niat, kita pengen nutup masa lalu. Kalau ditanya, itu siapa, Pak? Ya, teman reuni aja. Kok dia beda ngelihat papanya? Ya, dia aja kali kegeeran. Papa biasa-biasa aja tuh. Nah. Ini jujur, ya. Terus nanti ada apa misalnya, jangan jujur ketemu di jalan, ibu juga gitu. Mas, siapa mas? Dia tuh dulu ngejar-ngejar mama, akhirnya karena udah lama dia kejar, mama terima juga. Gak boleh cerita kayak gitu, udah aja tutup. Dan niatnya, saya nyesel udah pernah kayak gitu. Dan fotonya jangan disimpan. Apa-apapun jangan disimpan, benar-benar lo gue end. Benar-benar end gitu ya, kubur sedalam-dalamnya. Lempar ke dalam laut, gak bisa dicari lagi. Udah selesai, sudah gak usah ingat-ingat lagi. Baru namanya nasuha. Artinya balik lagi ke pembahasan kita, hati yang akan diperiksa terlebih dahulu. Dan hati juga yang menentukan amal-amal kita yang lain. Makanya kata Allah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Allah bicara hati di sini. Nah, gimana biar hatinya terbimbing? Beramal aja. Enggak apa-apa kalau awalnya enggak ikhlas. Enggak apa-apa kalau awalnya enggak baik, belum sempurna, enggak apa-apa. Nanti Allah akan bimbing hati kita. Gimana ya caranya biar kita rajin misalnya sholat berjamaah? Selama ini saya sholat berjamaahnya tuh masih gak istiqomah, atau kadang-kadang kalau lagi banyak masalah aja. Gak apa-apa, kalau alasannya banyak masalah gak apa-apa. Jangan hinakan amalan sekecil apapun, kata Nabi. Jangan meremehkan amalan sekecil apapun, karena sifat dari amal sholat itu melahirkan amal sholat yang baru. Dan sifat dari dosa itu membawa kepada dosa yang berikutnya. Kayak gitu terus. Makanya kalau ada orang yang datang ke masjid, baru kelihatan nih, kayaknya lagi banyak masalah. Jangan kayak gitu, gak apa-apa. Kalau dia lagi banyak masalah, akhirnya di masjid nangis-nangis, itu awalnya. Nanti Allah akan yahdi qalbah, Allah akan bimbing hatinya pelan-pelan kepada yang lebih baik. Dan kita jangan merasa udah lebih hebat dari dia. Bisa jadi setan juga gitu. Sekali kita lengah, yahdi qalbah, setan juga akan membimbing hatinya kepada yang zail, kepada yang melenceng. Makanya gak apa-apa alasan pertamanya karena riya, alasan pertamanya karena cinta dunia, alasan pertamanya karena apa ya, bisa seperti itu cari pasangan. Kenapa alatnya banyak pemuda? Karena banyak jomblo. Nggak apa-apa misalnya. Jadi jangan diremehkan yang jomblo-jomblo. Ya inangnya. Jadi nggak masalah, tapi insya Allah ini bukan karena itu. Kalaupun ada itunya, ya bonus kan ya, cuma bukan itu intinya. Kalau itu pun tidak masalah gitu. Kenapa dia rajin ke masjid? Karena lagi masa-masa kampanye. Biarin aja. Dia kampanye terus dia nyumbang karpet, dia nyumbang apa. Gak apa-apa. Kita terima aja selama itu bukan sesuatu yang haram, atau bukan dalam bentuk sogok suara. Tapi emang dia sebelum masa, apa istilahnya, masa tenang ya. Dia misalnya, saya mau nyumbang karpet masjid nih. Ambil aja. Selama bukan yang haram sumbernya. Jelas bahwa dia harta dia pribadi, ini dia kasih. Niatnya urusan dia dengan Allah. Selama tidak haram, niatnya urusan dia dengan Allah. Kita juga gak tahu, bisa jadi emang lagi kampanye, tapi bisa jadi dia ikhlas. Gak ada urusannya, misalnya dia ngasih ke masjid bukan niat kampanye, niatnya mudah-mudahan kalau saya bantu rumah Allah, Allah bantu saya. Kan gitu ya, ini udah lumayan ikhlas lah. Udah lumayan lah ya ikhlasnya, karena mengharapnya kepada Allah. Gak ada istilah ini saya kasih pilih nama saya nih ya, jangan lupa nanti pas hari itu diingetin. Itu kan mungkin nggak ikhlas. Kalau ini ikhlas, cuma masih dalam kepentingan, nggak masalah. Awalnya kayak gitu. Nanti setelah itu dia misalnya ternyata benar-benar dipilih dan jadi gitu, akhirnya dia tahu bahwa oh alhamdulillah ternyata kalau dekat dengan masjid itu sukses hidupnya. Pelan-pelan dia mengarah kepada aliran kanan, akhirnya besoknya dia akan jadi jamaah masjid, bukan lagi karena kampanye, murni karena ikhlas kepada Allah, bertahap. Makanya wa may yu'min, yang penting iman dulu. Iman di sini amal. Beramal aja dulu, nanti Allah akan bimbing hatinya. Sama kayak kita ngajak teman kita, enggak harus dia ideal-ideal amat. Misalnya dia masih, katakan ada orang yang datang ke masjid dengan celana yang masih membuka aurat, atau mungkin dengan pakaian yang masih macam-macam gitu ya, enggak apa-apa. Atau yang akhwatnya datang ke masjid pakai rok pendek, masuk ke masjid baru pakai mukena, awalnya enggak masalah, awalnya ya. Bahkan datang ke masjid buang air aja di zaman Nabi, ya ini karena dia enggak tahu, dibiarin aja dulu. Justru gara-gara itu kan dia masuk Islam. Datang, kan dulu masjid enggak kayak latif ya. Masjid mah enggak bisa dibedain lah mana masjid, mana bukan masjid. Datang aja maaf buang air kecil di salah satu pojok masjid. Dilihatin sama Nabi, sahabat ngeliatin, "Hah, masjid dibuang di apa dikotorin?" Wah, wow, udah pada berdiri, apalagi orang-orang seperti Umar kan dikit-dikit sing. Keluarin pedangnya, penggal ya Rasul. Jangan dulu, jangan main penggal aja lo, gitu ya. Akhirnya biarkan dia dengan, kan sakit ya kalau lagi buang air belum selesai dipotong kan itu. Ya benar nggak, itu kalau kata Nabi jangan susahkan dia. Maksud susahkan dia, jangan hentikan hajatnya karena itu akan menyakiti dia. Pasti nggak enak gitu dan susah kayak gitu. Akhirnya biarin aja, pada bayangin perasaan kita kalau kayak gitu. Nggak usah buang air kecil di masjid. Ada yang datang ke masjid bukan untuk sholat tapi ganggu majelis. Kan ada tuh. Kadang-kadang datang ke masjid bukan untuk dengar taklim, bukan untuk sholat. Dia pengen entah apa aja, niat dia Allah yang tahu, gak apa-apa. Mudah-mudahan dari situ nanti dia dapat hidayah. Biarin dia datang, yang penting mau masuk ke masjid aja dulu. Walaupun gak sholat, pas giliran sholat dia duduk di pojok. Pas giliran taklim dia mungkin entah apa yang dia kerjakan misalnya. Ya biarin aja, nanti Allah akan kasih dia hidayah perlahan-lahan. Makanya akhirnya dibiarin, udah selesai buang hajat. Rasulullah gak nyuruh, eh bersihin lo. Enggak. Kata Rasulullah, siapa yang mau membersihkan? Karena mereka meyakini bahwa membersihkan masjid itu pahalanya gede, lomba-lomba kan membersihin dan mudah dibersihkan karena itu cuma tanah, tinggal dikasih tanah lagi udah tertutup. Udah gitu orangnya dipanggil sama Rasul, sini. Dari mana gitu? Kenalan dulu. Dari namanya orang Badui kan, kalau sekarang primitif, orang pedalaman. Saya dari suku ini, orang Badui. Oh, gitu. Ini rumah Allah, masjid. Ya, kita mensucikan tempat ini dan kamu tidak boleh buang hajat di sini. Oh maaf, saya nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa kalau kamu nggak tahu. Terus ngobrol sama Nabi asik. Para sahabat gini aja, para cemburu semuanya. Yang lihat nih kok serem-serem gini wajahnya, kecuali Nabi yang wajahnya enak gitu. Yang lain serem-serem semua. Akhirnya setelah di bahasa tablik mah ditaskil sama Nabi terus ditaskil. Setelah lama ditaskil, akhirnya dia masuk Islam. Setelah masuk Islam dia bilang apa? Ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad. Yang lain jangan. Saking sebalnya dengan yang lain. Rahmati saya aja dengan Rasulullah. Yang lain jangan. Nabi senyum gitu. Yang lain makin, wah lo ngajak berantem lo. Akhirnya Nabi bilang, jangan seperti itu. Doakan kebaikan untuk saudaramu. Baru dia, ya Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami semuanya. Allahu Akbar gitu kan. Ini dakwah ini. Artinya, selalu dengan bujukan, dengan sopan santun, dengan akhlak, baru kita dapat hatinya. Kalau udah dapat hatinya, semuanya kita dapatkan, hartanya, tenaganya, darahnya, nyawanya, semua dikasih kalau hatinya udah dapat. Yang penting hati dulu. Nah, untuk sampai ke hati ini, jangan terlalu idealis dulu. Bujuk dia dengan keringanan, kemudahan, berikan dia banyak kemudahan. Makanya beda sifat seorang abid dengan sifat seorang dai, itu beda. Kalau mengakar dalam diri kita sifat seorang abid, abid itu biasanya idealis. Dan itu gak salah untuk dirinya, tapi gak bisa untuk orang lain. Sedangkan sifat seorang da'i itu muyassir. Dia sangat toleran, memudahkan orang lain. Dan ini sifat dasarnya Umar bin Khattab. Kalau antum baca tentang kisah Umar, di akhir-akhir masa ketika Umar jadi khalifah, dia makin bijak. Umar itu sangat syadid, sangat keras terhadap dirinya, tapi sangat tasamuh, sangat toleran kepada orang lain. Ke orang lain itu toleran banget. Kepada dirinya itu gak ada tolerannya. Dirinya dan keluarganya. Makanya kalau dia sama keluarganya itu ketat banget. pas dia jadi khalifah, dia kumpulin anak-anaknya, dia bilang, kalian jangan kalian pikir enak ya jadi anak khalifah, kalau kalian berbuat kesalahan saya hukum 2 kali lipat. Anak khalifah, kalau kalian buat kesalahan saya hukum 2 kali lipat. Kalau saya melihat sesuatu yang baru dalam rezeki kalian, maka saya akan berlakukan hukum yang 2 kali lipat lebih syadid, lebih ketat daripada yang lain. Sehingga akhirnya ada adegan yang anak Umar pulang dari Syam bawa hadiah beberapa keping dinar. Terus ditanya sama Umar, dari mana ini? Kata Abdullah, ini hadiah dari teman saya di Syam. Bukan apa-apa, hadiah aja dari teman saya. Ya tapi kan dia memberikan kamu hadiah karena ayah kamu seorang khalifah. Ya tapi saya gak pernah minta, dia yang ngasih. Ya tetap aja dia ngasih karena ayah kamu khalifah. Balikin ke Baitul Mal, bayangin. Hadiah orang yang berstatus dia sebagai anak khalifah itu berarti gak halal, dibalikin ke Baitul Mal. Melihat ada onta di pasar yang lagi dijual, satu di antara yang lain itu gemuk sendiri, yang lain pada sedang gitu. Ya ini gemuk sendiri. Tanya sama Umar, unta siapa itu? Unta anakmu ya Amirul Mukminin, Abdullah ibn Umar. Tahu kan Abdullah yang soleh banget, ilmunya banyak. Panggil Abdullah, sini Abdullah. Kenapa unta kamu lebih gemuk dari yang lain? Itu ditanyain. Kenapa unta kamu lebih gemuk dari yang lain? Mana saya tahu? Ini pasti karena para penggembala itu mendahulukan untamu atas unta-unta yang lain karena mereka mengatakan, berikan air yang banyak kepada unta anak Amirul Mukminin. Berikan rumput yang banyak kepada unta anak Amirul Mukminin. Berarti untamu gemuk karena ayahmu Amirul Mukminin. Maka keputusanku, jual unta itu, kemudian berikan keuntungannya kepada Baitul Mal, ambil hak kamu hanya seharga ketika kamu membeli unta itu masih kecil. Bertahun-tahun diternak. Terus pas mau ngambil hasilnya, dia gak dapat kecuali harga ketika dia membeli. Nah ini syadidnya kepada dirinya dan keluarga. Ke orang lain, tasamuh, toleran banget. Sangat toleran. Nah ini artinya kita harus lihat kondisi juga. Makanya tidak selalu berlaku kaidah yang sama. Itu selalu ada kondisional. Intinya adalah kita harus pintar-pintar membujuk hati. Dan untuk kita sendiri, jangan tunggu hati kita baik untuk beramal. Beramal dulu, Allah yang akan membimbing hati kita biiznillah. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat isya. Sekarang siapa yang mau memanggil manusia kepada Allah? Lazim. Ya, silakan. Ini atlet skateboard Asia ya. Iya, Masya Allah. Demikianlah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari surat At-Taghabun ayat 11, terutama di kalimat wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah bimbing hatinya. Kalau kita kembali kepada konteks ayat itu, ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Maka ayat itu sedang berbicara tentang sikap ketika kita mendapatkan musibah. Kalau kita tahu sikap dalam menghadapi musibah, atau kalau kita tahu kuncinya menghadapi musibah, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita bukan dengan mencabut musibah itu terkadang, tetapi dengan membimbing hati kita dalam menghadapi musibah itu. Dan ini lebih baik. Biasanya ini diberikan kepada orang yang imannya tingkat lanjut. Di sini kita bisa lihat kondisi keimanan kita. Kalau kita ditimpa musibah dan buru-buru ingin supaya musibah itu segera berakhir, ini tidak masalah. Tidak dilarang meminta itu dan bahkan itu baik. Hanya ini tingkat keimanannya orang yang solih. Tapi ada yang lebih solih dari ini. Ketika dia berharap kepada Allah agar Allah mengganti solusi itu dengan kesabaran. Tingkat keimanan seperti siapa ini? Ali bin Abi Thalib. Makanya Ali mengatakan, kalau Allah memberi saya musibah, saya berharap Allah menggantikan solusinya atau al-farj, jalan keluarnya, dengan as-sabru. Saya lebih suka sabar daripada jalan keluar dari musibah. Artinya mereka lebih mencintai kesabaran daripada dikeluarkan dari musibah. Tetapi mereka tidak pernah meminta, ya Allah beri saya musibah. Ya Allah next, musibah lagi, next. Enggak pernah minta musibah. Jangan minta-minta musibah.